Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Insyaallah kita akan kembali melanjutkan kitab Syarah Al-Arba'in An-Nawawiyah. Masih melanjutkan faidah-faidah dari hadis yang ke-28 tentang kewajiban berpegang teguh dengan sunnah Rasulullah alaihissalatu wassalam dan juga sunnah para sahabat beliau al-khulafa ar-rasyidun al-mahdiyun yang mendapatkan hidayah petunjuk dari Allah. Terakhir kita sebutkan faedah yang ke-6, sepantasnya bagi seorang pemberi nasihat agar memberikan nasihat dengan nasihat yang membekas, baik dalam masalah caranya, metodenya, maupun cara menyampaikan nasihat. Tetapi dengan syarat tidak boleh memberikan nasihat dengan hadis-hadis yang lemah atau yang palsu, dikarenakan sebagian para pemberi nasihat, mereka ketika memberikan nasihat, mereka memberikan nasihat dengan membawakan hadis-hadis yang lemah dan yang palsu, dengan sangkaan hadis-hadis tersebut bisa memberikan faedah, yaitu menggerakkan hati manusia, menyadarkan manusia. Akan tetapi walaupun tercapai faedah tersebut, hati manusia jadi terenyuh, tergerak, sadar, berubah misalkan, namun ada bahayanya. Bahaya menyampaikan hadis-hadis yang lemah ataupun palsu, yaitu disebutkan bahayanya berupa ancaman dari Nabi alaihissalatu wassalam. Beliau menyatakan, man haddatha anni bihadithin, man haddatha anni bihadithin yura annahu kadhibun fahuwa ahadul kadhibaini. Siapa saja yang menyampaikan satu hadis dariku yang dilihat disangka bahwa hadis tersebut adalah hadis yang palsu, dusta, hanya sekedar menyangka, menduga, apalagi sudah meyakini dan mengetahui palsunya hadis tersebut, maka lebih keras lagi ancamannya. Siapa saja yang menyampaikan dariku satu hadis, menceritakan satu hadis dariku yang dia sangka hadis itu palsu, maka dia termasuk dari salah satu dari dua orang pendusta, termasuk salah seorang pendusta. Ancaman yang keras bagi yang menyampaikan hadis lemah ataupun palsu. Hadis ini riwayat al-Imam Muslim di dalam Qadimah beliau di dalam kitab sahihnya dari Al-Mughirah bin Syu'bah. Bahkan dalam hadis yang lain diancam dengan lebih keras lagi, man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Barang siapa yang berdusta atas namaku dengan sengaja, dengan sengaja dia berdusta menyampaikan hadis-hadis yang palsu, dia tahu itu hadis palsu tapi dia sengaja menyampaikannya, maka hendaknya dia mengambil tempat duduknya dari api neraka. Hadis mutawatir, hadis yang sahih, Bukhari, Muslim dan yang lainnya. Faedah berikutnya yang ketujuh, qala anna ar-rajula idza arada an yufariqa ashabahu wa ikhwanahu fa innahu ya'idhuhum ma'idhatan balighatan, bahwasanya seseorang apabila ingin berpisah atau meninggalkan teman-teman dan saudara-saudaranya, maka hendaknya dia memberikan nasihat, bujangan kepada mereka, teman-teman dan saudara-saudaranya tersebut. Dengan apa? Dengan nasihat yang balighah, yang mendalam, mengena, berkesan. Liqaulihi, hal ini berdasarkan ucapan sahabat yang mulia Al-Arbad bin Sariyah radhiyallahu an, ka'annaha mau'izatu muwaddi'in. Wahai Rasulullah, seakan-akan nasihat yang kau sampaikan kepada kami itu adalah nasihat yang, ini nasihat orang yang akan berpisah. Nabi memberikan nasihat yang mendalam, mengena, yang membuat para sahabat takut, merinding dan menangis. Nasihat orang yang akan berpisah. Maka kita ketika ingin meninggalkan dengan waktu yang jauh, ingin meninggalkan saudara-saudara kita ataupun teman-teman kita, maka berikan mereka nasihat yang mendalam dalam rangka meneladani Rasulullah alaihi salatu wassalam. Yang kedelapan faedah dari hadis ini yang disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, talabul wasiyyati min ashabil ilmi, disyariatkannya minta wasiat, meminta wasiat kepada orang-orang yang berilmu, terlebih ketika orang yang berilmu tersebut akan pergi atau meninggalkan kita dalam waktu yang lama. Maka kita disyariatkan, dianjurkan untuk minta wasiat dari mereka, para ulama tersebut atau orang-orang yang berilmu tersebut. Minta wasiat, sedangkan yang namanya wasiat perkara yang sangat ditekankan, dipentingkan dibandingkan perkara-perkara yang lain. Tentunya orang yang berwasiat, dia akan menyampaikan perkara yang terpenting, yang dianggap paling penting bagi orang yang akan dia wasiati tersebut. Faedah yang kesembilan, annahu la wasiyata afdalu wa la akmalu minal wasiyati bitaqwallahi azza wa jalla, bahwasanya tidak ada wasiat yang lebih utama dan yang lebih sempurna daripada wasiat untuk bertakwa kepada Allah azza wa jalla. Qala ta'ala, hal ini berdasarkan firman Allah ta'ala, walaqad wassayna alladhina utul kitaba min qablikum wa iyyakum an ittaqullah, dan sungguh kami telah wasiatkan, kata Allah, kepada orang-orang yang telah diberikan Alkitab sebelum kalian, dan juga kami wasiatkan kepada kalian, an ittaqullah, agar kalian semua bertakwa kepada Allah. An-Nisa 131. Wa taqwallahi sabaqa syarhuha. Sementara pengertian takwa kepada Allah telah lewat penjelasannya, yaitu membuat tameng atau perisai atau perlindungan yang melindungi kita dari siksaan Allah, dari azab Allah. Dengan cara apa? Dengan cara mengerjakan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangannya. Itulah takwa atau pengertian takwa kepada Allah azza wa jalla. Ulama yang lain mengatakan takwa kepada Allah adalah kita menjalankan ketaatan ala nurin minallah, raja'a thawabillah an ta'mala bi ta'atillah ala nurin min Allah raja'a thawabillah. Kata Talq bin Habib rahimahullah, takwa adalah engkau mengerjakan ketaatan kepada Allah, melakukan berbagai macam ketaatan kepada Allah, ala nurim min Allah, di atas ilmu, di atas cahaya dari Allah, yakni di atas ilmu, bukan di atas perasaan, bukan berdasarkan perasaan ataupun logika, akal atau adat setempat, adat masyarakat yang bukan, tapi ala nurim min Allah, di atas cahaya dari Allah, di atas petunjuk, di atas ilmu, dalil Al-Quran dan As-Sunnah, dengan pemahaman para sahabat dan ulama yang setelah mereka. Raja'a thawabillah, dalam keadaan engkau mengharap pahala dari Allah. Ini pengertian takwa yang pertama, mengerjakan ketaatan di atas ilmu dengan tujuan atau harapan mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Berjawa an tatruka ma'siyatallah ala nurin min Allah makhafata iqabilillah. Yang kedua, engkau meninggalkan kemaksiatan kepada Allah. Semua kemaksiatan ditinggalkan. Semua yang dilarang oleh Allah ditinggalkan, dijauhi. Ala nurim min Allah, juga di atas cahaya dari Allah, di atas ilmu, dia faham ini maksiat. Dalilnya ini, surat ini atau hadis ini yang sahih. Kemudian dia meninggalkannya. Di atas ilmu, keterangan, dalil Al-Qur'an dan As-Sunnah. Ketika dia meninggalkannya, karena apa? Karena takut siksaan Allah, hukuman Allah. Inilah pengertian takwa Allah Azza wa Jalla. Bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla. Ulama yang lainnya, sahabat yang mulia Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu menjelaskan apa itu takwa. Takwa artinya Allah itu ayyushkar, disyukuri nikmatnya. Wala yukfar, tidak dikufuri. Ayyu'ta, ayyuta, wala yu'sa. Allah itu ditaati. Ayyuta, wala yu'sa. Ditaati dan tidak dimaksiati. Wa yuzkar, wala yunsa. Allah diingat dan tidak dilupakan. Ditaati, tidak dimaksiati. Disyukuri nikmatnya, tidak dikufuri. Diingat, terus menerus zikir, mengingat kepada Allah dan tidak dilupakan. Ini juga pengertian takwa kepada Allah Azza wa Jalla. Berikutnya, faedah yang ke-10. Al-wasiyyatu bis-sam'i wa tha'ati liwulatil umuri wa in kanu 'abidan. Disyariatkannya berwasiat untuk mendengar dan taat kepada para penguasa, para pemimpin kaum muslimin, walaupun mereka adalah para hamba sahaya, walaupun mereka bukan orang-orang merdeka, para budak yang dia berhasil menyusun kekuatan, akhirnya menggulingkan penguasa yang ada sehingga menjadi penguasa dia. Maka walaupun dia budak ataupun bekas budak, tapi kalau sudah menjadi penguasa dengan cara pemberontakan, maka tetap ditaati, didengar perintahnya, ditaati perintahnya selama tidak mengandung maksiat. Liqaulihi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, hal ini berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, wa alaikum bis sam'i fatta'ah. Wa in ta'ammara 'alaikum 'abdun. Wajib atas kalian untuk mendengar dan taat kepada penguasa kalian, pemimpin kalian, walaupun yang memimpin kalian adalah hamba sahaya, budak, bahkan walaupun budak Habasyi Ethiopia yang cacat wajahnya ataupun kepalanya, ada cacat di tubuhnya, tetap dengar dan taati selama dia sudah menjadi pemimpin yang sah dan selama perintahnya tidak mengandung maksiat. Karena sam'a wa ta'ata lahum tantafi bihi syururun katsiratun wa fawda 'azimatun. Dikarenakan mendengar dan taati para penguasa, para pemimpin, itu akan menghilangkan kejelekan-kejelekan yang banyak. Dengan taat, dengan rakyat mendengar dan taat kepada para pemimpinnya, maka akan hilang sekian kejelekan dan sekian kerusakan yang banyak, akan hilang, tidak muncul kerusakan dan kejelekan, dan akan hilang kekacauan yang besar. Namun sebaliknya, kalau para rakyatnya tidak taat alias menentang, membangkang, bahkan memberontak, maka akan muncul kerusakan yang banyak, kekacauan dan pertumpahan darah. Yang ini adalah kejelekan yang sangat-sangat besar, jauh lebih besar daripada kejelekan yang ditimbulkan oleh kezaliman penguasa yang ada. Penguasa zalim memang ada kejelekannya, tapi hanya 1-2 orang korbannya. Namun kalau rakyatnya memberontak atau menentang, maka lebih besar lagi bahayanya, mudaratnya, kekacauan yang ditimbulkan lebih besar. Oleh karena itu, sabar di dalam mendengar dan mentaati para penguasa kita dalam perkara yang ma'ruf tentunya. Faedah yang ke-11, zuhuru ayatin min ayatir rasuli alaihi salatu wassalam. Tampak adanya tanda dari tanda-tanda kerasulan, kenabian Rasul alaihi salatu wassalam, yang terbukti kenabian beliau, kerasulan beliau, haitsu qala, di mana beliau menyatakan, may ya'ish minkum ba'di fa sayara ikhtilafan katsira, fa sayara ikhtilafan katsira. May ya'ish minkum, siapa saja yang hidup di antara kalian ba'di sepeninggalku, fa sayara ikhtilafan katsira, maka dia akan melihat, menyaksikan ikhtilafan katsira, perbedaan atau perselisihan yang sangat banyak, perbuatan manusia yang melisihi Al-Qur'an dan As-Sunnah yang jumlahnya banyak, bukan sedikit. Walladzina 'ashu minas sahabati ra'au ikhtilafan katsira kama yu'lamu dzalika minat tarikhi. Dan orang-orang yang hidup dari kalangan para sahabat sepeninggal Nabi, mereka menyaksikan adanya ikhtilafan katsira, perselisihan yang banyak yang ada pada umat Islam, sebagaimana hal ini diketahui di dalam atau dari sejarah tarikh. Di antaranya munculnya orang-orang Khawarij yang memberontak kepada penguasa yang sah di saat itu, yaitu Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Awalnya mencari-cari kesalahan beliau, membuat isu-isu yang tidak benar, bahwasanya beliau nepotisme, mementingkan keluarganya, tidak adil dan seterusnya. Dibuat isu-isu seputar khalifah, tentang khalifah Utsman bin Affan, sampai masyarakat yang tidak berilmu terbawa, termakan oleh isu tersebut. Akhirnya mereka berbondong-bondong datang ke Madinah untuk menurunkan Utsman bin Affan dari khalifah, pemimpin yang sah. Utsman enggak mau, kenapa? Beliau sah resmi, akan memberikan baju khilafah kepada orang yang memintanya. Dan ini pun diperintah oleh Nabi, kalau ada orang yang minta baju kepadamu, jangan berikannya. Ini baju maksudnya khilafah, kekuasaan, kepemimpinan. Maka Utsman nurut dengan pesan dari Nabi tersebut. Maka beliau pun sabar dan akhirnya terbunuh, dibunuh oleh para pemberontak. Ini penyelisihan yang pertama yang terjadi di zaman para sahabat masih hidup. Setelah itu banyak sekali perselisihan yang ada dari umat Islam, dari orang-orang yang mengaku mencintai Ahlul Bait, orang Syiah, yang mereka sebenarnya adalah orang-orang Rafidhah yang ingin menghancurkan Islam dari dalam. Pimpinan mereka adalah Abdullah bin Sabah, orang Yahudi yang pura-pura masuk Islam. Ini orang munafik, jelas bukan muslim, sehingga para pengikutnya pun ya, mereka bukan muslimin ya. Hukum asalnya mereka adalah orang-orang Rafidhah yang benci kepada Islam dan kaum muslimin. Yang ke-12 faedah dari hadis ini, luzum tamassuki bi sunnatir rasul alaihi salatu wassalam la siyama 'indal ikhtilafi wa tafarruqi. Wajibnya berpegang teguh dengan sunnah Rasulullah alaihi salatu wassalam, terlebih lagi ketika muncul ikhtilaf, perselisihan dan perpecahan umat Islam. Ketika umat Islam berselisih, ribut, berpecah belah, maka di saat itu harus lebih semangat lagi berpegang teguh dengan sunnah Nabi. Dalam setiap kondisi kita harus berpegang teguh dengan sunnah Nabi. Maka di saat terjadi perselisihan dan perpecahan, itu lebih menuntut kita untuk berpegang teguh kepada sunnah beliau. Walihada qala, karena inilah Nabi menyatakan, fa'alaikum bisunnati, maka wajib atas kalian untuk berpegang teguh dengan sunnahku. Di saat melihat perselisihan yang sangat banyak tersebut. Faedah ke-13, annau yambaghi atamassuku asyadidu hatta ya'adda 'alaiha bin nawajib. Sepantasnya bahkan wajib bagi seorang muslim untuk berpegang teguh dengan berpegang yang asyadid, yang sangat kuat, kokoh. Sampai-sampai digambarkan di sini dia memegang sunnah tersebut dengan gigi-gigi gerahamnya, gigi-gigi yang paling kuat dalam menggigit atau memegang sesuatu, yaitu gigi geraham. Addu 'alaiha bin nawajid, kata Nabi, pegang erat, pegang teguh sunnah-sunnah tersebut, sunnahku dan sunnah para al-khulafa'ur rasyidun, dengan gigi-gigi geraham kalian. Gambaran dari berpegang teguh dengan yang paling kuat, sekuat tenaga. Li'alla taflita inal insani, agar sunnah tersebut tidak lepas dari seseorang. Ketika dia memegangnya, menggigitnya dengan gigi geraham, maka tidak akan lepas. Dengan pula kalau dia berpegang teguh dengan berpegangan yang paling kuat yang dia mampu dari sunnah tersebut, dipelajari, difahami, diamalkan terus. Tidak hanya sepekan sekali, tiap hari dia membaca, memahami, mengamalkan, bertanya, bergabung dengan ahlus sunnah yang lainnya. Maka insya Allah dengan seperti ini, sunnah akan tetap ada padanya, tidak akan lepas. Namun kalau dia menggigit sunnah tersebut atau memegangnya dengan setengah-setengah, maka besar kemungkinannya akan lepas, sehingga dia akan na'udzubillah terjatuh dalam kelompok-kelompok yang menisihi Al-Quran dan As-Sunnah. Faedah yang ke-14, at-tahdhiru min muhdatsatil umuri, peringatan dari perkara-perkara yang baru yang diada-adakan. Wal muradu biha al muhdatsatu fid din, dan yang dimaksudkan dengan perkara-perkara yang baru yang diadakan adalah perkara-perkara yang baru dalam agama, dalam masalah ibadah. Wa amma ma yuhdatsu fid dunya fayunzaru fi. Adapun perkara yang baru yang diadakan dalam urusan dunia, teknologi atau yang sejenisnya, maka ditinjau, dilihat. Idza kana fi maslahatun fala tahdhira minhu. Apabila ada maslahatnya, ada manfaatnya, ada kebaikannya, maka tidak diperingatkan, tidak dilarang. Seperti adanya cahaya, adanya kendaraan yang canggih, pesawat terbang, dan juga alat-alat masak, alat-alat perabot rumah tangga. Ini semuanya adalah perkara yang baru dalam urusan dunia, bermanfaat, maka tidak dilarang. Begitu. Amma ma yahsulu fid dini fa innahu yajibu al-hadhar minhu. Dan sebaliknya, perkara baru yang berkaitan dengan dalam masalah dunia tapi berbahaya, maka dilarang. Apakah berkaitan dengan alat-alat yang membuat dia lalai dari Al-Quran dan As-Sunnah, suara-suara yang melalaikan dari Al-Quran dan As-Sunnah, dan juga yang lainnya, maka dilarang, membahayakan, dilarang perkara baru tersebut. Adapun yang ada dalam agama Islam atau yang diadakan dalam masalah agama, masalah ibadah, maka wajib waspada darinya, berhati-hati darinya, dan meninggalkannya, menjauhinya. Lima fihi minatafarruqi fi dinillahi wa tashattuti wa tadyi'il ummati ba'duha ba'dha. Mengapa? Karena perkara baru dalam urusan agama itu akan membuat perpecahan dalam agama Allah. Agama Allah satu, Al-Quran dan As-Sunnah, dengan pemahaman para sahabat. Ketika muncul perkara yang baru yang diadakan, maka menjadi dua, tiga, empat, banyak, sehingga umat berpecah belah dengan sebab adanya perkara baru yang diadakan dalam agama Islam tersebut, akan memunculkan perpecahan dalam agama Allah dan akan menjadikan umat Islam bercerai-berai, tentang perenang, dan akan menghilangkan umat Islam sebagian mereka dengan sebagian yang lainnya, akan bertarung, akan ribut antara satu dengan yang lainnya dengan sebab adanya perkara baru yang dimunculkan dalam agama Islam tersebut. Sehingga hukum asalnya dalam masalah ibadah adalah dilarang sampai ada dalilnya. Dalam masalah agama itu sudah jelas, harus dengan dalil. Ada dalil dikerjakan, tidak ada dalil tidak boleh dikerjakan. Yang terakhir, faedah yang ke-15, anna kulla bid'atin dhalalatun. Bahwasanya perkara bid'ah, perkara yang baru yang diadakan dalam agama ini adalah dhalalah, sesat. Wa annahu laisa fi fil bid'i ma huwa mustahsanun kama za'amahu ba'dul ulama'i. Dan bahwasanya dalam perkara bid'ah atau yang baru dalam urusan agama itu tidak ada yang dianggap baik, tidak ada yang dianggap baik sebagaimana yang disangka oleh sebagian orang atau sebagian ulama. Bal kullul bid'in dhalalatun, bahkan seluruh bid'ah, seluruh perkara yang baru dalam agama itu hukumnya adalah dhalalah, sebagaimana dalam hadis yang kita bahas ini. Faman dhalna anna bid'atan minal bid'i hasanatun fa innaha la takhlu min ahadi amrayni. Maka siapa saja yang menyangka bahwasanya di sana ada perkara baru atau bid'ah yang hasanah, yang baik, maka hal itu tidak lepas dari salah satu dari dua kemungkinan. Imma annaha laisat bid'atan. Kemungkinan yang pertama adalah apa yang dia sangka bid'ah hasanah tersebut ternyata bukan bid'ah sebenarnya. Wa dhannaha huwa annaha bid'atun, dan dia menyangka itu adalah bid'ah padahal bukan bid'ah. Seperti apa? Seperti mikrofon. Di zaman Nabi enggak ada mikrofon ketika azan. Ini kan bid'ah, tapi hasanah. Kita katakan bukan bid'ah. Ini adalah hanya alat untuk menyampaikan suara azan supaya lebih luas jangkauannya. Di zaman Nabi belum ada teknologi pengeras suara atau mikrofon, maka mereka naik ke atas menara, gedung yang tinggi. Apa tujuannya? Biar suara azannya terdengar oleh banyak orang, terjangkau oleh jarak dalam jarak yang jauh. Nah, di zaman sekarang sudah ada alat, maka kita gunakan. Bukan perkara yang diada-adakan. Jadi yani kita tidak menganggap bahwasanya ini adalah ibadah yang murni, yaitu memakai mikrofon. Ibadahnya apa? Mengumandangkan azan supaya suaranya didengar oleh atau dari jarak yang jauh, dibantu dengan pengeras suara. Ini namanya apa? Masalih al-mursalah, sesuatu yang bermanfaat, yang mendukung ibadah, mendukung ibadah yang ada. Kita menggunakan adhan, adhannya syar'i, cuma dibantu dengan alat. Itu bukan bid'ah, perkara yang mendukung. Dengan pula mencetak kitab. Di zaman Nabi belum ada ya, karena belum ada teknologinya. Tapi sudah ada, dikumpulkan di kertas, ditumpuk. Tapi masih sederhana. Di zaman sekarang sudah canggih, dicetak dengan rapi, sampai dilipat gandakan, digandakan sekian puluh, sekian ratus, sehingga bisa disebarkan. Itu bukan bid'ah, itu perkara yang mendukung amalan soleh. Ini kemungkinan yang pertama. Wa imma anna laysat hasanatan, kemungkinan yang kedua, yang dia sangka bid'ah hasanah itu bukan hasanah, bukan perkara yang baik. Wa dhanna an huwa annaha hasanah, dan dia menyangka hal itu adalah hasanah baik. Amma antakuna bid'atan hasanah fahadha mustahilun, adapun kalau dikatakan di sana ada bid'ah hasanah, maka ini mustahilun, perkara yang tidak mungkin. Liqalin nabiyyi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, fa inna kulla bid'atin dhalalah. Hal ini berdasarkan sabda Nabi alaihissalatu wassalam bahwa setiap perkara yang baru atau bid'ah adalah dhalalah, kesesatan, tidak ada yang hasanah. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Mungkin itu beberapa faedah dari hadis yang ke-28. Insyaallah pada kesempatan yang akan datang kita lanjutkan hadis berikutnya, hadis yang ke-29. Kita akhiri. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.